Ingatkan kita semuanya, seluruh manusia, baik dia sebagai seorang muslim atau dia sebagai seorang musyrik kafir. Allah mengatakan wa laqad ji'tumuna furada, dan kalian akan datang kepada kami untuk dilakukan hisab nanti di hari kiamat untuk mendapatkan balasan dan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukan, atas usaha yang telah kita kerja keras melakukannya, furada, dalam kondisi sendiri-sendiri. Sebanyak apapun orang-orang yang mencintai kita di dunia, mengawal kita mungkin ketika berkedudukan sebagai pejabat, penguasa, atau orang-orang yang memiliki kelebihan harta, tetap dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Tidak akan ada pengawalan-pengawalan dari siapa-siapa. Ya mungkin di dunia dia dikawal ketat karena dia sebagai petinggi, mesti ada pengamanan karena dia sebagai pejabat. Tapi di hari akhirat semua manusia sama, datang sendiri-sendiri sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian juga dicipta oleh Allah, dilahirkan oleh orang tua kalian sendiri-sendiri pula. Subhanallah. Kama khalaqnakum awwala marrah. Baik. Sebagaimana Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami cipta manusia ini awal pertama kali, demikian pula kami mengembalikannya di hari kiamat. Yani sendiri-sendiri pula. Baik. Sehingga seorang ulama besar di zamannya dimintai nasihat oleh sang penguasa. Di antara nasihatnya adalah ini, bahwa sekarang wahai Amirul Mukminin, di sekelilingmu ini banyak orang-orang yang senantiasa menjaga engkau, mengawal engkau. Tapi yakinilah bahwa di hari kiamat nanti mereka-mereka ini tidak ada bersama dengan engkau. Engkau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak dengan mereka ini. Subhanallah. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kalian kami cipta pertama kali. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian pun telah meninggalkan semua apa yang pernah kami berikan kepada kalian di belakang kalian. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali, anak cucu Adam berkata hartaku hartaku, itu milik aku, yang juga di sana milik aku, ini juga milik aku. Mali mali. Fahallaka ya ibn Adam min malik illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Tidakkah yang kau miliki wahai anak cucu Adam kecuali tiga? Yang pertama adalah apa yang kau makan sampai habis, Semua apa yang kita makan, itulah rezeki kita, itulah milik kita. Wala bistafa ablaita, dan ya apa yang engkau pakai sampai usang, mungkin baju, pakaian kita awalnya baru, tapi lambat laun dia akan menjadi usang, lapuk. Demikian juga rumah kita, boleh jadi kita membangunnya sendiri atau mungkin kita beli baru, lambat laun dia akan menjadi tua. Kendaraan juga demikian, menjadi usang. Baik. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, wa tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang engkau miliki. Kau yang itulah yang kau ajukan untuk hari esokmu. Adapun selain itu, maka itu adalah milik orang lain. Sebanyak apapun, karena dia akan ditinggalkan. Harta sebanyak apapun akan ditinggalkan oleh pemiliknya dan tidak akan mungkin dibawa mati. Walaupun sebagian agama membawa mati, kata mereka, harta mereka dikubur bersamanya, emas, teip, dan uang-uang mereka tetap tidak akan masuk ke alam akhirat. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yatba'ul mayyita thalath, jenazah ini, mayit ini diikuti oleh tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, orang kampungnya, mengantarkan dia menuju pekuburan untuk dikuburkan. Kemudian juga yang kedua adalah harta benda dia, boleh jadi yang ngantar dia hartanya, mobilnya sendiri mungkin, atau kain yang dibawa serta dari rumahnya untuk menutupi jasadnya akan dibawa pulang, bantal guling mungkin untuk mengapit jasad dia di atas keranda agar supaya tidak goyang ke sana kemari, juga dibawa pulang. Bahkan boleh jadi keluarganya tidak lagi mau ngambil bantal itu karena takut. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahu musta'an. Wa amaluhu, yang ketiga yang mengantar dia adalah amal dia, baik atau buruk. Jadi, maka tinggal yang satu dan duanya kembali. Tayabqa wahid wa yarji'u itsnan. Dua yang kembali, harta bendanya, kerabat-kerabatnya, secinta apapun dia terhadap dia, bakal balik. Jadi, meninggalkan kuburannya. Wa taraktu ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Kalian pun akan meninggalkan semua apa yang pernah kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian, rumah, tempat tinggal, kendaraan, anak-anak, istri, semua kalian tinggalkan. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fiikum syuraka. Sementara sekarang ini, ma nara ma'akum syufa'a, tidak ada pembela kalian yang dulunya mati-matian kalian sembah, kalian bela di dunia, baik patung, berhala, kuburan, orang soleh, siapapun dan apapun, kalian tidak akan jumpai nantinya. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalian harapkan pembelaannya, syafaatnya, baik, tidak ada. Barakallahu fikum. Alladzina za'antum annahum fikum syuraka, yang kalian sangka bahwa dulunya yang kalian sembah ini akan membela kalian. Bisa menolong kalian, bisa melindungi kalian, tidak ada. Tidak ada itu. Sayyid. Tidak ada yang kalian harapkan. Laqad taqatta'a bainakum, telah terputus antara kalian dengan mereka. La haula wa quwwata illa billah. Laqad taqatta'a bainakum, telah terputus hubungan antara kalian dengan sesembahan-sesembahan kalian. Baik. Bahkan saling melaknati nantinya. La haula wala quwwata illa billah. Innal ladzina tad'una min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dha wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian saling membela karenanya, ada patung, ada berhala, ada kuburan yang senantiasa didatangi untuk dimintai. Orang sujud di hadapan kuburan itu, bernazar, menyembelih bahkan untuk kuburan, dan itu semua adalah peribadatan. Barakallahu fiik. Yang bukan cuma satu, kalian menyembahnya ini banyak. Kalian sesama penyembah berhala saling mengasihi karena berhala ini, saling menyokong, saling membela, saling membantu. Akan tetapi di hari kiamat kalian akan saling melaknati. Tsumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Kalian saling mengkafiri. Baik. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan saling melaknati. Dan tempat kalian kembali semuanya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong untuk kalian. Subhanallah. Terputus sudah harapan di saat butuh-butuhnya dengan pertolongan. Barakallahu fiikum. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tas'umun, dan telah hilang apa yang dulunya kalian sangka-sangka bahwa ada nantinya si fulan, asy-syekh atau al-wali fulan yang akan menolong membela kami nanti di hari kiamat. Sebagaimana dikatakan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW, ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah wali-wali ini, orang-orang soleh ini, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Alasan yang lain yang mereka katakan, ha'ulai syufa'auna indallah. Kami sembah wali-wali ini karena mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang suci, orang-orang bersih. Sementara kami ini adalah orang-orang kotor, banyak dosa, berlumuran maksiat. Maka kami menjadikan mereka sebagai perantara untuk menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Hilang semua harapan itu, sirna. Di saat butuh-butuhnya orang dengan pembela, butuh-butuhnya seorang dengan penolong. Barakallahu fikum. Ini pengingat untuk kita semuanya. Bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, sebagaimana kita lahir sendiri-sendiri pula, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri pula. Dan Allah ingatkan bahwa sebanyak apapun harta yang kalian kumpulkan, kalian akan meninggalkannya. Tetap mau tidak mau kalian akan meninggalkannya. dan Allah ingatkan, kalau ada yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian harapkan bisa memberikan pertolongan nanti di hari kiamat, ketahuilah bahwa yang kalian harapkan itu tidak akan ada nantinya. Tidak ada pembela untuk kalian. Laqad taqatta'a bainakum. Sungguh telah terputus hubungan antara kalian dengan mereka. Bahkan Allah mengatakan innal ladzina ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha awal. Barakallahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, menjauhkan kita dari azab-Nya dan menjauhkan kita dari murkanya dengan cara tetap melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap muwahhidin, orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.